Bismillah. Qala al-Imam Wafakuddin Ibnu Qudamah rahimahullah taala, Kitabus Siyam. Kitab As-Siyam. Kitab tentang puasa. Maksudnya puasa Ramadan. Berpuasa di bulan Ramadan. As-Siyam atau As-Shaum sama. Secara bahasa al-imsak, menahan. Secara bahasa, secara istilah, maka pengertian dibawakan oleh para ulama berbeda-beda tergantung madhab. Kembalinya sama saja semuanya nanti. Orang-orang Hanafiyah mereka menjelaskan bahwa asyam huwal imsak an asya maksusoh, pendek saja. Menurut Hanafiyah, puasa adalah menahan dari perkara-perkara yang dikhususkan. Seperti makan, minum, jima. Bisyara'id makhsusah, dengan syarat-syarat yang dikhususkan. Ini pengertian puasa menurut mereka, orang Hanafiyah. Sementara Al-Malikiyah, mereka mengatakan, huwal imsak an syahwati al-batan wal-farj. Wama yakum maqamahuma mukhalafatan lil hawa fi ta'atil maula fi jami' ajza'in nahar bi niyatin qabla al fajri aw ma'ahu in amkana fi ma'ada zamanil haid wan nifas wa ayyamil a'yad. Panjang menurut Hanafi Malikiyah, karena mereka masukkan semua syarat dan ketentuan dalam berpuasa. Puasa kata mereka menahan dari dua syahwat, syahwatnya perut dan syahwatnya kemaluan. Atau apa yang menduduki kedudukan keduanya, yang menyelisihi hawa nafsu, dalam keadaan menyelisihi hawa nafsu karena taat kepada al-maula Allah subhanahu wa ta'ala di sepanjang siang dengan niat sebelum fajar atau bersama fajar kalau memungkinkan, fima ada zamanil haid, kecuali pada waktu haid atau nifas dan hari-hari id. Hari-hari id. Ini pengertian ini umum sekali, masuk puasa Ramadan dan puasa selain Ramadan, karena beliau jelaskan selain hari id, iya, adha ataupun fitr. Sementara syatiyah lebih ringkas dan lebih padat sebenarnya pengertian diberikan oleh mereka. Mereka bilang asyam adalah imsakun maksus an syai'in maksus fi zamanin maksus min syaksin maksus. Begitu yang paling ringkas. Puasa adalah menahan dengan cara yang dikhususkan dari sesuatu yang dikhususkan di waktu yang dikhususkan dari orang yang dikhususkan. Menahan dari sesuatu yang dikhususkan, ya, makan, minum, jima. Dan semisalnya di waktu yang dikhususkan, ya, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Dari orang yang dikhususkan, karena tidak semua orang wajib untuk berpuasa. Ini Hanabila. Syafi'iyah. Sementara Hanabila, mereka bilang imsak maksus an asya maksusah fi waktin maksusah. Mirip dengan Syafi'iyah, tapi kurang fi min syaksin maksus. Itu saja, kurang orangnya. Kurang orangnya. Yang paling lengkap dan paling ringkas adalah apa yang diuraikan oleh orang Syafi'iyah terkait dengan puasa di bulan Ramadan. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, wa yajibu siyamu Ramadan, dan wajib puasa di bulan Ramadan. Wajibnya ini puasa di bulan Ramadan, ini diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di tahun kedua Hijriah, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah dari Mekah ke Madinah. Di tahun kedua diwajibkanlah abang berpuasa di bulan Ramadan. Kewajibannya disepakati oleh para ulama berdasarkan dalil Al-Quran dan sunnah. Berdasarkan dalil Al-Quran dan sunnah. Kalau Al-Quran seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, faman syahida minkum syahra falyasumhu. Siapa yang menyaksikan dari kalian bulan, maka hendaklah dia berpuasa. Dan al-amru lil wujub, asalnya. Perintah itu menunjukkan makna apa? Wajib. Demikian pula banyak hadis, di antaranya hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islam ala khamsin." Islam dibangun di atas lima perkara. Di antaranya apa? Wasaum Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Berpuasa di bulan Ramadan. Jelas sekali, dan banyak ulama kaum muslimin yang menukil kesepakatan kaum muslimin akan wajibnya. Akan wajibnya. Wajib kepada siapa? Ala kulli muslimin. Puasa di bulan Ramadan wajib bagi setiap muslim. Karena syarat diterimanya puasa adalah apa? Islam. Baligin. Yang sudah berusia apa? Balik. Adapun yang belum balik, tidak wajib berpuasa. Kecuali mimbab at-tamrin. Kecuali dalam bab apa? Melatih. Supaya dia terbiasa apa? Berpuasa. Tidak apa-apa. Bukan karena wajibnya berpuasa. Jadi wajib bagi setiap muslim yang sudah balik. Laki-laki ataupun apa? Perempuan. Laki-laki ataupun perempuan. Kemudian akil, yang berakal, keluar orang gila, ya, orang gila atau pingsan karena hilang akalnya. Paham kan? Ini tidak wajib baginya puasa. Ketika dia gila, ketika dia pingsan, ketika dia hilang akalnya. Ketika dia hilang akalnya. Qadirin ala saum. Ini masya Allah. Yang mampu untuk berpuasa. Karena orang yang sakit tidak mampu untuk berpuasa. Perempuan yang sedang menyusui, yang membahayakan bayinya, ya. Demikian pula perempuan yang sedang hamil. Demikian pula orang tua yang sudah tidak mampu untuk berpuasa. Demikian pula orang sakit, ya, yang puasanya menambah sakitnya. Semua ini tidak wajib untuk berpuasa. Walaupun nanti apakah qadha atau fidyah itu kan masalah berikutnya lagi. Yang jelas sekarang yang wajib untuk berpuasa adalah al-qadir al-saum, orang yang mampu untuk berpuasa. Yang tidak mampu boleh untuk tidak berpuasa. Yang tidak mampu boleh untuk tidak berpuasa. Wa yu'maru bihi as-sabi idza ataqa. Gimana yang kata beliau? Diperintahkan dengan puasa anak kecil kalau dia mampu. Kalau dia mampu. Ini diperintahkan kalau dia mampu untuk melatihnya. Untuk apa? Melatihnya. Nih. Wa yajibu bi ahdi salatati asya. Masya Allah. Puasa di bulan Ramadan wajib dengan tiga perkara. Artinya kapan ada tiga perkara ini bagi si balig akil, muslim balig akil, ya, mampu untuk berpuasa, ya, wajib berpuasa kalau ada tiga perkara. Pertama, kamali Sya'ban. Sempurnanya bilangan Sya'ban. Ini kalau tidak lihat hilal. Dan ini disepakati. Karena cara penentuan masuknya Ramadan itu hanya dengan tiga perkara. Hanya dengan tiga perkara. Ya, pertama, sebenarnya yang pertama belum sebutkan ini tahap kedua. Karena yang pertama bukan kamal Sya'ban. Tapi yang pertama adalah ru'yatu hilal Ramadan. Tapi tidak apa-apa. Belum sebutkan duluan apa? Kamal Sya'ban. Ini kamal Sya'ban ini sebenarnya setelah melihat hilal. Kalau tidak bisa dilihat, iya, paham kan? Kalau kita tidak bisa melihat hilal, maka sepakat para ulama kita tempuh cara kedua untuk menentukan masuknya Ramadan, yaitu dengan cara menyempurnakan bilangan Sya'ban. Ini disepakati oleh para ulama. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi fa in gubbiya alaikum fa akmilu iddat Sya'ban 30. Berpuasalah karena melihatnya, berbukalah karena melihatnya. Apabila ditutup atas kalian, maka sempurnakanlah bilangan Sya'ban menjadi 30. Artinya, ini tadi hari ini misalnya, ya, hari ini 29 Sya'ban. Sebentar kita ru'yatul hilal. Sebentar. Paham kan? Ru'yatul hilal. Di hari 29, bukan 28. Ketika ditutup awan, mendung, maka kita sempurnakan. Berarti besok bukan 1 Ramadan. Besok 30 Syaban. Lusa pasti puasa. Dipaham ini? Ini disepakati. Kemudian, waru'yati hilal Ramadan. Ini sebenarnya yang pertama, tapi belum jadikan yang kedua. Melihat hilal Ramadan. Ah, tentu, karena belum katakan tadi apa? Ini juga disepakati. Ini cara pertama yang ditempuh. Paham, Ahmad? Cara pertama yang ditempuh untuk menentukan maksudnya apa? Ramadan. Apa dalilnya? Hadis tadi. Nabi kan dahulukan. Sumu liru'yatihi. Waktiru liru'yatihi. Kan dibilang, berpuasalah karena melihatnya. Ini yang pertama. Kalau tertutup baru apa? Sempurnakan bilangan Syaban menjadi 30. Jelas ini? Iya. Kemudian kata beliau, rahmallah, ya di sini banyak, ya kalau di syarah sini banyak masalah cabang belum sebutkan ya, seperti masalah apa hukum melihat hilal dengan pakai darobil, dirbal, ya alat pendekat penglihatan, teropong, ya ini tidak ada masalah semuanya. Ini hanya belum sebutkan faedah-faedah tambahan. Kita tidak baca, antum bisa baca sebagai wawasan yang disebutkan oleh penulis di sini. Iya. Kemudian kata beliau yang ketiga, dan yang mana yang ketiga ini adalah sebenarnya yang dua saja. Jelas ini? Belum sebutkan tiga, nah ini terlalu meluas. Sebenarnya cuma dua. Yang ketiga ini masuk di yang pertama yang belum sebutkan. Apa itu? Wa wujudi goim. Ya, berarti sempurnakan Syaban kan begitu nanti. Adanya goim, awan, Al-Qotrin Lailatul Tsalatin yahuluduna, atau ada qotr, ya, penutup. Yang menutup di malam ke-30 yang dibilang tadi, hari ke berapa tadi? Kita lihat hilal 29. Ada penghalang. Yahulu baina duna, ia menghalangi dengan duna, dengan hilal. Ini cara ketiga. Jelas ya? Ah, ini belum saya bukan cara ketiga, dan sebenarnya ini cara kedua. Sudah lewat hadisnya tadi. Kalau tertutup, tidak bisa dilihat walaupun dengan pakai alat, maka kita sempurnakan bilangan Syaban berapa? 30. Kemudian kata beliau rahmallah, wa idza ra'al hilala wahdah. Kalau dia melihat hilal, ya, dalam keadaan dia sendiri saja melihat hilal, soma, dia berpuasa. Paham kan? Paham mubah? Jika dia melihat hilal, maka dia apa? Berpuasa. Misalnya mubah di Muna, ya, lihat hilal. Misalnya dia lagi di pinggir pantai, ya, lihat hilal. Kalau dia lihat, sudah dia berpuasa. Ini keumuman ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat tadi, "Faman syahida minkum syahra falyasum." Siapa di antara kalian melihat hilal, maka hendaklah berpuasa. Demikian pula hadis tadi, "Sumu liru'yati wa tiru liru'yati." Jelas kan? Berpuasalah karena melihatnya, berbukalah karena melihatnya. Karena melihatnya, jadi dia saja. Gimana kalau orang? Lanjutannya, fa'inkan adalah soman nasu bikoli. Kalau dia adalah orang yang adil, ya, orang yang adil, ya, maka manusia juga ikut berpuasa dengan ucapannya. Manusia juga ikut berpuasa dengan apa? Ucapannya. Ini dua masalah sebenarnya. Dua masalah yang dibicarakan oleh para ulama. Masalah yang tadi itu dan masalah yang ini. Karena ada lafaz hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimallahu taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-shaumu yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun wal adha yauma tudhun. Ada hadis seperti itu. Berpuasa itu di hari mereka berpuasa, yaitu manusia dan para penguasa. Berbuka di hari mereka berbuka, para penguasa. Amin. Beridul adha di hari mereka beridul adha. Ikut jamaah kaum muslimin. Dengan ini sebanyak ulama berselisih pendapat terkait dengan apakah orang berpuasa dengan dia melihat hilal sendiri. Paham kan? Bukan pemerintah yang mengumumkan. Ya? Ini mereka berselisih. Ada di antara para ulama, ya, dia berpuasa zahir tadi nas. Kalau Ibnu Taimiyah rahimallahu taala beliau punya pendapat, demikian pula Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimallahu taala, mereka memilih dengan beramal dengan hadis tadi yang kedua yang saya sampaikan, yaitu tidak berpuasa kecuali bersamaan dengan puasanya apa? Manusia, kaum muslimin. Itu walaupun dia kalau mau hati-hati tidak apa-apa dia berpuasa, ya, walaupun nanti masalahnya juga kalau dia puasa karena hati-hati ini melanggar hadis. Siapa yang berpuasa di hari yang meragukan akan ada nanti hadisnya, itu lagi pelanggarannya. Tapi karena dia lihat hilal tidak apa-apa dia berpuasa. Kalau dia tidak berpuasa tidak mengapa. Itu yang paling pertengahannya. Karena memang ada dua hadis yang zahirnya bertentangan. Satu berpuasa bersama orang, yang kedua dia sudah melihat apa? Hilal. Jadi kalau dia berpuasa tidak apa-apa, kalau dia tidak berpuasa tidak apa-apa juga. Demikian pula malah masalah manusia. Apakah orang semuanya wajib berpuasa kalau dia melihat? Mayoritas ulama kalau mereka manusia seluruhnya menerima persaksian orang ini, maka mereka semuanya berpuasa. Ini secara umum pendapat mayoritas ulama. Ya, kalau orangnya adil, terpercaya. Adapun orangnya tidak adil, maka tidak diterima persaksian. Jika ada beliau rahmallahu ta'ala, soman nasu biqaulih, maka orang berpuasa dengan ucapannya, yaitu keumuman manusia. Keumuman manusia semuanya, ya, seperti itu. Nih, kemudian para ulama juga dalam masalah ini sebagai faedah untuk bisa baca masalah di situ, apakah suatu negara ketika dia sudah melihat hilal wajib negara Islam yang lain untuk berpuasa? Ini para ulama berselisih dari dulu sampai sekarang ini. Yang dipatlakan oleh Syekh Ibn Baz, Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, padahal mereka memilih matla' setiap negara adalah berbeda. Matla' setiap negara adalah sama. Artinya kapan Madinah lihat, wajib kita berpuasa juga. Tapi bersamaan dengan itu, mereka memfatwakan bahwa kalau telah sabit, telah tetap pengumuman pemerintah, kita puasa atau tidak, maka ikut mereka itu lebih utama untuk mengangkat apa? Khilaf. Untuk mengangkat perselisihan. Banyak orang berselisih karena tidak ikut pemerintah. Ya, seperti kita di Indonesia ini, setiap tahun berselisih. Kenapa? Karena tidak ikut pemerintah. Seandainya semua ikut pemerintah, maka akan terangkat khilaf itu. Memang para ulama dari dulu berselisih dari sahabat. Karena pernah Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, penduduk Madinah sudah berpuasa, penduduk Makkah, sementara penduduk Syam, Muawiyah, ya, mereka sudah berpuasa, penduduk Madinah belum. Sehingga idnya beda. Dari dulu begitu. Dari dulu seperti itu. Apakah matla itu beda atau sama? Matla itu beda atau sama? Ada ihtimal beberapa dalil yang membuat mereka khilaf berselisih dengan perselisihan yang besar seperti itu sampai sekarang ini. Tapi yang paling aman untuk saat ini adalah apa yang dikatakan oleh Syekh Ibn Baz rahimahullah ta'ala, kita ikut pemerintah, yaitu mengangkat perselisihan yang ada. Alhamdulillah, bisa dibaca di situ, ya, faedahnya belum sebutkan perselisihan. Kemudian kata Allah rahmallahu taala la idza stabahatil ashhur alal asir taharra wa soma wa in wafaqa syahra aw ma ba'dahu ajza'ahu wa in wafaqa ma qablahu lam yajzi'u. Oh iya, betul-betul. Wala yuftiru illa bisyahadati adlain. Ini bedanya antara berpuasa dan berbuka. Kalau berpuasa cukup satu, maka manusia berpuasa bersamanya. Kemudian wala yuftiru illa bisyahadati adlain. Dia tidak berbuka, maksudnya beri'id ini. Berbuka di sini bukan buka puasa dalam sehari. Maksudnya tidak beri'id. Ya, kecuali dengan syahadat dua yang adil. Dua yang adil. Para ulama membedakan, ya, masuk dan keluarnya bulan Ramadan. Kalau masuknya cukup satu dan adil, diterima pendapat mayoritas. Sementara kalau keluarnya, maka harus ada dua saksi yang adil. Ada, harus ada dua saksi yang adil. Ini maksudnya melihat hilal Syawal. Ini masalah melihat hilal, hilal apa? Syawal. Ini dikatakan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, dan selain belum pernah bilang lam yakhtalif ahlul ilm fil iftar annahu la yuqbal illa syahadat rajulain. Tidak ada perselisihan di sisi ahli ilm bahwa ketika berbuka, maksudnya selesai dari Ramadan, bahwasanya tidak diterima kecuali dari persaksian dua laki-laki yang adil. Jelas ya? Wala yuftiru idza ra'ahu wahda. Dia tidak berbuka kalau dia melihat dia saja. Kalau dia saja ya, melihatnya. Kenapa? Karena katanya, ya mungkin dia salah. Ya mungkin dia salah. Karena mungkin dia salah, ya wajib dia ihtiyat. Dia berhati-hati, dia berpuasa saja. Jangan sampai masalahnya hilal itu kecil. Paham kan? Jangan sampai dia kira melihat padahal apa? Tidak. Maka ihtiyat, kalau dia lihat sendiri, tidak berpuasa. Ini madzhab Hanabilah, ya, demikian pula Hanafiyah Malikiyah. Sementara Syafi'iyah, dia yuftiru sirra. Orang Syafi'iyah dia berbuka saja, tapi enggak usah kasih tahu orang. Orang Syafi'iyah dia berbuka saja, dia karena dia sudah lihat hilal. Ya, tapi dia enggak perlu bilang sama orang kalau dia sudah apa? Berbuka. Tidak perlu dia bilang sama orang kalau dia apa? Berbuka. Dan ini juga yang dikatakan oleh sebagian Hanafiyah dan Hanabilah. Iya. Tapi yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala adalah dia tidak berbuka kecuali bersama manusia. Ini juga yang dipilih oleh Syekh Ibnu Taimiyah rahimallahu taala berdalil dengan hadis yang pernah saya baca tadi, as-saum yauma tusumun wal fitr yaum tuftiru. Paham enggak? Puasa itu di hari mereka berpuasa. Berbuka itu di hari mereka apa? Berbuka. Hadis yang saya sampaikan sebelumnya tadi. Ini yang benarnya yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala. Wa in shamu bi syahadati ithnaini 30 yawman. Aftaru. Keluar dari satu. Ambil barang di gerak. Baik. Kata beliau rahimallahu taala wa in shamu bi syahadati ithnaini 30 yawman aftaru. Kalau mereka berpuasa dengan persaksian dua orang, bahwasanya salasina yauman ini ada 30 hari, artinya kapan 30 hari? Ketika tidak melihat hilal. Paham kan? Itu maksudnya. Dua orang bersaksi bahwasanya di mereka puasa 30 hari. Artinya mereka tidak lihat apa? Hilal. Maka apa yang terjadi? Aftaru. Dia bilang aftaru. Apa nama maksudnya? Apa maksudnya? Ya dia berbuka sudah. Sesuai dengan apa yang dipersaksikan tadi kan tidak lihat hilal. Ya tidak lihat hilal. Ini dalil mereka adalah, dalil mereka adalah hadis Abdurrahman bin Zaid bin Khattab radhiyallahu taala anhu dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, katanya, "F Fa in syahida syahidan fasumu wa aftiru. Kalau ada dua orang bersaksi, maka berpuasalah dan berbukalah. Artinya, dua orang bersaksi bahwa bulan sekarang 30. Nah, sudah berbuka. Sudah, ya, berbuka saja. Jelas ini? Jelas kan? Artinya, ya, tadi kan, kalau dua orang bersaksi telah melihat hilal, sudah kita berbuka. Tapi kalau dua orang juga bersaksi bahwa hilal sudah tidak ada, puasa 30, sudah berbuka juga. Tetap. Tetap. Jelas ya? Fa in kana bi ghaimin wa in kana bi ghaimin aw qawli wahid lam yuftiru. Lanjutannya. Kalau tertutup atau hanya seorang, maka tidak berbuka. Illa ayyarahu ayyarahu aw yukmilul iddah. Ya, kecuali mereka semuanya melihat atau mereka menyempurnakan apa? Bilangan. Jadi sekarang tinggal dua pilihannya. Ditutup. Atau ada yang mengatakan, tapi seorang. Ini ketika, bukan berpuasa. Ketika apa? Berbuka. Tadi kan dua yang melihat. Selesai. Diterima. Kalau dua yang mengatakan tidak melihat, genap 30. Diterima. Sekarang, kalau tertutup. Atau seorang saja. Nah, seorang saja. Maka mereka tidak berbuka kecuali mereka semuanya melihat hal itu atau menyempurnakan apa? 30. Mereka memandang, enggak, ini sudah tertutup tapi sudah hilal. Paham kan? Sudah mereka berbuka semuanya. Atau dia punya dua pilihan. Pilihan kedua apa? Mereka sempurnakan apa? Hah? Bilangan Ramadan menjadi berapa? 30. Kalau seorang saja. Kalau seorang saja. Ini tentunya sesuai dengan hadis tadi. Sumu liru'yatihi wa'aftiru liru'yatihi fa'in gubbi alaikum fa'akmilu iddata sya'ban talati. Kan begitu. Puasalah karena melihatnya. Berbukalah. Ini kan id. Karena melihatnya. Kalau ditutup atas kalian, maka sempurnakan berapa? 30. Tapi karena ada satu orang melihat, maka boleh dia. Kalau semuanya sepakat, sudah kita terima. Paham? Sudah. Kan masuk di hadis. Asawm yawma tasumun wal fitr yawm tuftirun. Paham dari ini? Jelas kan? Di ketiga, ada seorang melihat. Semua orang menerimanya. Sudah kita berbuka. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, kalau mereka tidak, ya sempurnakan saja bilangan Ramadan menjadi berapa? 30. Semuanya ada dalilnya. Semuanya ada dalilnya. Yang jelas, kalau dia mau sendiri, boleh. Tapi kata Syafi'iyah diapain? Dia apa? Serong, sembunyi-sembunyi. Dia tidak nampakkan kalau dia apa? Berbuka. Bagi yang melihat tadi, bagi yang melihatnya. Adapun bagi yang tidak melihatnya, tidak. Dia tetap ikut pemerintah. Dia tetap ikut manusia yang lain. Jelas ya? Kemudian kata belum. Wa in istabahatil ashur alal asir taharra wa soma. Kalau samar bulan bagi tawanan, kan namanya orang tawanan, gak lihat bulan, di penjara dia. Dipahami ini? Ya? Samar baginya bulan. Terus dia taharro, dia cukup taharro. Tahu taharro? Hah? Mengambil kehati-hatian, dia ya cari sangkaan yang paling kuat, dia berpuasa. Kalau bersesuaian dengan bulan Ramadan, atau setelahnya, itu sudah ajza'ahu, mencukupinya. Wa in wafaqa ma qablah lam yajzi. Kalau dia bersesuaian dengan sebelumnya, maka tidak sah. Artinya dia kira sudah bulan, dia puasa, ternyata belum masuk bulan, maka puasanya tadi itu bukan puasa Ramadan. Paham kan? Ya, maka puasanya tadi itu bukan puasa Ramadan. Jelas ya? Jadi anggaplah sekarang ternyata saya berpuasa ya 3 hari sebelum Ramadan. Sudah. Dia nanti harus genapkan semuanya. Setelah itu yang 3 hari tadi itu tidak dianggap apa? Ramadan. Tidak dianggap Ramadan. Intinya dia taharruh. Ini bagi al-asir, orang berada di mana? Di dalam tahanan. Kalau tidak bisa melihat bulan, tapi kan sekarang alhamdulillah ya, kebaikan banyak. Bertahanan juga dikasih tahu kalau sudah masuk puasa. sudah masuk puasa. Ini alhamdulillah enggak sulit untuk saat ini. Kemudian kata beliau rahimahullah taala bab ahkami al-muftirin, ya, bab hukum seputar orang yang iftar yang tidak berpuasa di Ramadan, di bulan Ramadan, bukan hukum berbuka, tapi hukum seputar orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan. Paham kan? Kata beliau wa yubahul fitru fi Ramadan li arba'ati aqsam. Bukan orangnya belum sebutkan, tapi ilahnya dulu. Dibolehkan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan karena empat jenis. Ya, karena empat jenis. Ahaduha, salah satunya al-marid. Alladhi yatadarraru bih. Sakit. Ya, orang yang sakit yang berbahaya dengan puasa kalau dia puasa. Ini tentunya disepakati, tidak ada perselisihan. Orang sakit boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan karena sakitnya. Ya, ini disepakati berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Siapa saja di antara kalian yang sakit atau sedang safar, maka dia berbuka dan dia ganti di hari yang lain. Dia ganti di hari yang lain. Ini disepakati sebagaimana dinukil oleh banyak ulama. Iya. Kemudian kata beliau rahimahullah taala, mudah saja ini. Iya. Kemudian kata beliau wal musafir, ini golongan kedua. Alladzi lahul qasru. Demikian pula musafir yang safarnya safar kosong. Ya, kalau pendapat jumhur 80 km. Ya, boleh. Dan ini disepakati akan bolehnya untuk tidak berpuasa orang yang musafir. Ayatnya tadi, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Disepakati, enggak ada ya perselisihan akan bolehnya orang musafir untuk tidak berpuasa di saat dia apa? Saat dia safar. Ya, fal fitru lahuma afdal wa alaihimal qada. Langsung saja beliau bicarakan. Fal fitr, tidak berpuasa bagi keduanya itu lebih utama. Siapa keduanya di sini? Al-marid dan al-musafir. Wa alaihimal qada, wajib baginya qada. Tentunya disepakati. Disepakati. Paham kan? Karena hadis tadi ayat ini. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Kan bilang begitu. Para ulama kecualikan kecuali sakitnya enggak diharapkan sembuhnya. Paham kan? Asalnya orang sakit, orang sakit dia apa? Qada. Disepakati. Kemudian dikecualikan orang yang sakit tidak diharapkan lagi kesembuhannya. Paham Mubar? Ya, dokter kasih keterangan sakit ini membawanya kepada kematian. Tidak diharapkan lagi sembuh. Paham Mubar? Jelas Mubar? Berdasarkan penelitiannya. Maka ini dikiaskan kepada orang tua yang tidak mampu lagi berpuasa. Orang tua tidak mampu berpuasa, itu kan tidak qada, tapi apa? Fidyah. Sama ini. Tapi suatu saat kalau dia sembuh, dia ganti. Ini kan dokter hanya berdasarkan penelitian, ya, kebanyakan ya kan, karena banyak juga dokter salah, karena itu ketentuan Allah. Ada orang mereka bilang ini sisa beberapa hari lagi, sisa beberapa hari lagi, ternyata masih 5 tahun dia hidup. Kan beda. Artinya gini, kalau ada seperti ini, sudah dokter bilang ini sakitmu tidak diharapkan lagi apa, tamat. Kemudian dia fidya, suatu saat sembuh, alhamdulillah, ya. Wajib dia apa? Qada. Apa yang telah lewat? Wajib dia qada apa yang telah lewat. Jelas kan? Ini masalah. Kemudian kata beliau, wa in soma ajza'ahuma. Tapi kalau keduanya berpuasa, maka tidak mengapa. Artinya kalau ada orang sakit, tetap berpuasa, sah, tidak perlu bayar fidyah, tidak perlu apa, qadha, iya kan? Kalau ada orang yang musafir, berpuasa, sah, paham kan? Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga saat safar beliau apa? Berpuasa. Jelas kan? Sah kalau dia berpuasa. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, atani yang kedua, al-haid wan nufasa. Orang sedang haid dan nifas. Tentu ini disepakati. Tidak ada juga perselisihan. Perempuan yang sedang haid atau nifas, boleh baginya untuk tidak berpuasa, bahkan kalau dia berpuasa tidak sah. Kalau dia berpuasa apa? Tidak sah puasanya. Tuftiron wa taqdiyan. Keduanya tidak berpuasa, terus qadha. Disepakati. Tidak ada silang pendapat. Ya, seorang yang sedang haid atau nifas, keduanya tidak berpuasa, boleh, dan keduanya harus apa? Qadha. Wa in shomata lam yujzihuma. Kalau keduanya berpuasa tidak sah, iya kan? Karena haid atau nifas termasuk mani, penghalang dari puasa, sebagaimana dia juga penghalang dari apa? Sholat. Ini disepakati juga, ya, bahwa mereka tidak boleh untuk apa? Berpuasa, dan kalaupun dia berpuasa tidak sah puasanya. Tidak sah puasanya. Ini alhamdulillah kita cukupkan dulu. Lanjut lagi besok insyaallah. Ada pertanyaan?